Yohanes pasal 10 rongu. Onoeo pa pade marata, eo bete paska, na laumo Yesus pakari ngata Betania, ngata ni petoo ila sarus, toni pakatuvu Yesus bali ngari kamate na bupia. Risetu ira numpo via posusa mombabila ia. Marta nantulungi nanggeni panggoni ka ira, pada ila sarus, naria rita tongo tau-tau, tone katoko nanggoni pasangganinggani ante Yesus. Tempo ira ne katoko risetu, i Maria nangala sabotolo minya wongi, tona sulimpu olina. Kira-kira santongo lite isina. Pada narata mo ia nombatoli lana itu rikada Yesus, pada ni peena ante woona sampe nangau. Pada ranjapo itu pura-pura na wongin pu usuana, ngari minya wongi itu. Nanggita itu notesa mo samba anak guru Yesus, tono sanga ka Yudas Iskariot, to mempobalu Yesus banepia. Nyulina, nakuya minya tona suli olina itu, daani pobalun te toluatun pekado isalaka, pada doi itu rafaika tau nakasiasi. Kakonona Yudas daanan tora tau nakasiasi. Tapi ia madota mempelea doi itu, sabana ia mo anak guru toni para saya nombaboli doi ira. Pada sanggani-sanggani, ia nompelea doi itu. Itu sampai ia notesa ivetu. Tapi nanguli mo Yesus ka Yudas. Palamba mo ia mangga via itu. Sabana toni ka via na itu, mantora eo pombatana aku banepia. Tau nakasiasi bate-bate na Maria rita tongo komi. Tapi aku ei da amana masai karita tongo komi. Na dea mo tau to Yahudi nangepelele Yesus na ria ringata Betania. Jadi na laumo iram pakarisetu ala manggita Yesus pada ala manggita ilasarus wou toni pakatuvu Yesus bali ngari kamatena. Jadi balenga-balenga to panggeni agama na sintuvu madota mempatesi ilasarus wou. Sabanangari Lazarus etumo na dea mo tau to Yahudi da amana madota mantuki balenga-balenga to panggeni agama. Ira agama dota mantuki Yesus bo memperasaya ia. Nayong padondona na dea mo tau to narata ringata Yerusalem ala mantuki posusa pasca etu na ngepelele Yesus numpakamosu ngata Yerusalem. Jadi nyala ira lolota vanggaluku pada na laumu ira nombatomu naka Yesus. Nongare-ngare mo ira. Ratoya ta'ala-ta'ala. Kerapi puwe mumbagane. Magau to narata ni posuma ipuwe. Kerapi iya mumbagane. Magau to Israel. Yesus nusirataka songu anak keledai. Pada ni pesavina. Kajadia itu nompaka dupa tesan nitulisi riara buku nagasa ivei. Ne'e kobi maika puwe ngata Yerusalem. Kitamu, magau komi marata nesabi anak keledai. Tempo itu, da'apa ninjani anak guru-anak guruna batuana kajadia itu. Tapi nalio Yesus natuhu baling garika matena, pada nyore mompakari suruga, nanotomo kaira tesa-tesa ngari buku nagasa itu, nantesa Yesus pada itu motona jadi rijaina. Tempo itu, ringata Yerusalem, na dea mo tau tono sangganinggani ante Yesus, tempo ia nompokio ilazarus, ngariara dayona, pada nompakatuvu bali ia. Ira batena nantesa kataun tanina kajadia itu. Itu mo sampe na dea tau nalau nantomunaka Yesus, sabana nyepe ira Yesus mo tonompovia kabaraka itu. Nanggita itu, nanguli mo tau-tau to parisi sambaa po sambaa. Nindagi mo kita mo, pura-pura tau ri dunia ei, nalau nantuki ia. Rita tongon tau dea to nalau mepue ka alatala ringata Yerusalem, tempo po susa pasca itu, naria vou barasaku yambaa to Yunani. Ira narata ri jai Filipus pada nanguli ka ia, ane mamala kami vou madota musirata ka Yesus. Filipus itu tau ngaringata Betsaida ri bagia Galilea. Sangga nangepe pomperapi ira itu, nalau mo Filipus notesa ka Andreas, pada ira rombaa nalau notesa pomperapi itu ka Yesus. nanguli mo Yesus ka ira. Narata mo tempo na, aku anaru manusia rapakabete pada rabila. Aku mpumpu uno tesa kakomi. Ane rapa na ongupaya da aratu jaritana, pada raibu na simbayu eva tomate, pae etu bate-bate na agasaungulau. Tapi ane ongupaya etu ratu jaritana, pada raibu na simbayu eva tomate, kau puna pae etu mo buah madea. Isema-sema aga nompotobe katubuna riara dunia ei, kana malipo katubuna banepia. Tapi isema-sema da anompotobe katubuna riara dunia ei, ira kana membarata katubua mabelo, sampe rika saya-sayana. Isema-sema madota mantulungi aku, kana mantuki aku, ala ira mosangganinggani ante aku. Pada isema-sema mantulungi aku, kana rabila umaku. Vei-vei na susa moraraku ei. Nuapa masih pato ku uli vei-vei? Daa masih pato aku manguli? Uma, kabasaka mo aku ngarika susa na to marata rijaiku. Sabana patuju karataku ei, ala membarasai ka susa itu. Tapi ivei to masih pato ku uli. Uma, po bia mo to mpakabete sangamu. Naupu ia nanguli ivetu, naria mo suarang gari langi nanguli, dipakabete ku mo sangaku, pade kanaku pakabete pangena. Nangepe suara itu, naria mo tau-tau to nanguli, itu aga guntu. Tapi naria vou sanu ira nanguli, naria malaika no tesa ka ia. Jadi nanguli mo Yesus ka ira. Suara to niepe komi pania, daani tesa alaman tulungi aku, tapi alaman tulungi komi. Vei-vei narata mo tempona, salah manusia di dunia kana ratangara. Vei-vei tempo na boungo magaunu seta, tona kuasa na rara dunia rapopalai. Pade ane aku raunggotakan pakalangang kari dunia ei, aku kana manggeni pura-pura tau marata rijaiku. Yesus nutesa ivetu, alamun pakanoto ivenu jalangga matena. Pade nanguli mo tau dea kai'a. Naria ni tulisi rara buku atura-atura agama, magau to mempakasalama to ni janji Allah, kana matuvu sampe rika sae-saena. Jadi, ivenu sampe komi nanguli, ananu manusia kana onggotakan pakalanga, isema ananu manusia itu? Nesono mo Yesus. Damo sampalai reme marori jai komi. Jadi agina komi molumako tempo dana rava, ala ne komi rarata rumau. Tau nolumako riara karumauna, dana notom pakariumba rakalauna. Para saya moreme itu, tempo dana ria no sangganinggani ante komi, ala komi bau majadi ana-ana nureme. Sanggano tesa ivetu, nalaimo Yesus ngarija into dea. Ia damana no sangganinggani ante ira. Nau panadea mo kabaraka nikaviana, ringayon tau dea, ira da anum para saya ia. Itu pura-pura na jadi alama dupa motesa, toni tulisi nabie sayang gaulu ivei. Pue, da aria tonom para saya kareba toni keni kami ka ira. Da aria tonom pariaran tai kabaraka-kabaraka toni popokita ipue ka ira. Jadi ira da anamala nom para saya, sabana naria votesa alatala, toni pasimbayu nabie sayang gaulu ivei. Ni tugai ku numpaka buro mata ira, pade numpaka ko orara ira, ala mata ira da ama malame kita, pade rara ira da amanginjani, pade ira da amanjili rijaiku, ala aku mempaka belo ira. Ivetu motesa to niuli nabi Yesayang gaulu, sabarani kita na mamimo baraka Yesus, pade ni tesa na nomba boto itu. Naupai vetu, na dia vou to panggeniakan to Yahudi, to nompara saya Yesus. Aga ira da anabia nompangaku etu ringayon tau dea, sabana naika ira kato parisi, ne ira rasuburakan gariara sapompodade. Sabana ne liupadota ira rabila manusia, pada rabila alatala. Pada nongare mo Yesus rita tongon tau dea. Isema-sema nompara saya aku, da aga nompara saya aku, tapi ira vou nompara saya alatala to nompakau aku. Pade isema-sema to nanggita aku, ira vou nang kita alat-alat tonom pakau aku. Aku ei no mairi dunia ei, eva reme, ala isema-sema mumpara saya aku, mana metori ara karumauna. Ane Maria tau to mangepe tesaku, tapi da amantuki tesa etu, da aku to mumpakasala ira. Sabana aku narata-riara dunia ei, da ala mumpakasala manusia, tapi ala mumpakasalama manusia. Ane tau da amadota mantarima aku, pada da amadota mangepe tesaku, naria mo to mumpakasala ira. Tesa toni tesaku ka ira etu mo, to mumpakasala ira rikau punu dunia. Sabana aku da anu tesa nantuki dota kumboto. Aku aga numba tesa bonanguli nuapa toni parenta umaku ka aku, sabana ia mo to numpakau aku marata di dunia. Pada ninjaniku vou parenta na etu, membabai katu vua mabelo samperika sae-saena. Jadi tesa toni tesa kuka komi, aga nantuki nuapa toni parenta umaku ka aku.